mane pengen yo pengene susah seneng disonggo piaran ambiriko. Rosoroso elo brebes mili katon nong awak riko hang wis ono ring alam Nono Leo Hang Pee.